ku yang telah jalani keinginanmu, tapi tak ku dapat hatimu. Meski puisi untayan nada telah ku sampaikan, tetap tak ku dapat hatimu. Izinkan aku menembus batas hubungan bias kita berdua. Dapatkah mimpiku menjadi mimpimu? Mampukah semua melebur bersatu? Kau mudah saja abaikan keinginanku, namun tak begitu bagiku. Karena hatiku terlanjur menanti cinta, dan ku yakin ada padamu. Izinkan aku menembus batas hubungan bias kita berdua. Dapatkah mimpiku menjadi mimpimu? Mampukah semua melebur bersatu? Na-na-na, na-na-na, na-na-na. Mimpiku menjadi mimpimu, membuka semua melebur bersatu. Karena hatiku terlanjur terpaku padamu.